yang mulia ialah menghormati para ulama, khususnya para ulama kibar. Yang kedua, mendahulukan para ulama kibar daripada yang lain dalam memberikan pengarahan dan wejangan-wejangan. Yang ketiga, memuliakan majlis-majlis ilmu yang dipimpin oleh para ulama. Dan yang keempat, menampakkan kedudukan mereka yang tinggi dan tidak meremehkannya. Empat perkara tadi termasuk ajaran Islam yang mulia, ajaran Salafus Salih. Kemudian ikhwan abidin a'azakum wa, yang dimaksud dengan para ulama di sini ialah hamalatul kitab wa sunnah alladzina salaku sabila salaf duna dawil ahwa wal bidah. Yang dimaksud dengan para ulama di sini ialah orang-orang yang membawa ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dan menempuh jalan salaf, bukan ahlul ahwa wal bidah. Walaupun ahlul ahwa wal bidah juga ada ulama-ulamanya, tapi tidak punya hak untuk dihormati, tidak punya hak untuk dimuliakan karena penyimpangan mereka. Adapun yang dimaksud dengan al-kibar, yakni kibar ulama, ialah al-kibar fis-sinni wal-ilmi. Sepuh usianya dan juga besar keilmuannya. Jadi orangnya sudah sepuh, ilmunya juga apa ini? Mumpuni. Maka mereka itulah yang dimaksud dengan apa ini? Kibarul ulama. Adapun yang dimaksud dengan majlis-majlis para ulama ialah majlis-majlis ilmu mereka. Majlis-majlis di mana mereka mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Maka di sini perlu kita ketahui dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengenai masalah-masalah tersebut. Beliau membawakan satu dalil dari Al-Qur'anul Karim, tepatnya surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qala Allahu Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama kedudukan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Sesungguhnya yang mau ingat hanyalah orang-orang yang menggunakan akalnya yang cerdas. dalam ayat yang mulia ini, ikhwanatina azakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Anjing yang terlatih saja punya keutamaan melebihi anjing yang tidak terlatih. Apalagi manusia. Manusia yang berilmu lebih utama daripada manusia yang tidak berilmu. Yang kedua, ilmu yang dimaksud dalam ayat ini ialah al-ilmu bil kitab wa sunnah wa aqwalis salaf. Ilmu yang terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan perkataan para ulama salaf. Tidak semua ilmu. Yang ketiga, yang bisa membedakan kedudukan seseorang adalah ilmunya. Kalau ilmunya mantap, maka tinggi kedudukannya. Kalau ilmunya sedikit atau gak berilmu, maka rendah kedudukannya. Faedah berikutnya, orang yang berilmu dan bermanfaat ilmunya disebut dengan ulul albab. Orang-orang yang cerdas. Jadi dia itu cerdas karena keilmuannya, dan dengan kecerdasannya itu dia bisa memanfaatkan ilmunya dengan baik, mengamalkannya dengan baik. Seorang kalau ilmunya banyak, tapi dia sendiri tidak bisa menggunakan ilmunya, tidak bisa memanfaatkan ilmunya, tidak bisa mengambil faedah dari ilmunya, maka dia tidak cerdas. Bagikan orang yang tidak tahu apa-apa. Ya. Mending bodoh saja. Karuan tidak tahu apa-apa. Nah, ini berilmu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berilmu, tapi ilmunya tidak bisa bermanfaat untuk dirinya. Tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka bukan orang yang cerdas. Ulul albab adalah orang-orang yang berilmu. Dan yang bisa mengambil faedah dari ilmunya. Itulah sebabnya Allah Ta'ala berfirman, innama yatadakaru ulul albab. Yang bisa ingat nasihat dan peringatan dari Allah, hanyalah ulul albab. Orang-orang yang cerdas, yakni orang-orang yang berilmu dan mengambil manfaat dari ilmunya dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau ada inna tersambung dengan ma, maka namanya ma al-kafah. Ya. Ini dalam bahasa Arab. Ma ini membatalkan amalnya inna. Dan membatasi pengertiannya. Taib. Jadi yang bisa ingat atau bisa mudah sadar ketika diperingatkan hanyalah ulul albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu dan memanfaatkan ilmunya dengan sebaik-baiknya. Taib. Selanjutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan beberapa hadis tentang masalah ini. Hadis yang ke-348. Al-Hadis Al-Thamin wal-Arba'un wa Thalathumi'ah. Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Mas'ud Uqbah ibnu Amr al-Badri al-Ansari, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ummul qauma aqauhum likitabillah fa'inkanu fil kira'ati sawa fa'a'lamuhum bis sunnah fa'inkanu fis sunnati sawa fa'aqdamuhum hijratan fa'inkanu fil hijrati sawa'an fa'aqdamuhum sinna wala ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala yaqut fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu fa'aqdamuhum silma badala sinna au islama. Wa fi riwayatin ya ummul qawma aqra'um likitabillah wa'aqdamuhum kira'atan fa'inkanat kira'atuhum sawa'a faya ummuhum aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawaa fal ya ummuhum akbaruhum sinna wal murad bi sultanihi mahall wilayatihi awil mawdi alladhi yahtassu bih wa takrimatuhu bi fathat ta wa kasir ra wa hiya ma yanfaridu bihi min firasin wa saririn wa nahwihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang paling layak menjadi imam suatu kaum adalah yang paling mahir dalam kitabullah. Jika dalam hal qiraah mereka sama, maka yang paling mengerti tentang as-sunnah. Jika dalam masalah as-sunnah mereka sama, maka yang paling dulu hijrahnya. Jika dalam masalah hijrah mereka sama, maka yang paling tua usianya. Dan jangan sekali-kali seseorang menjadi imam bagi seseorang yang lain di wilayah kekuasaannya. Dan jangan duduk di rumah orang lain di tempat yang khusus untuknya, kecuali dapat izin dari tuan rumah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, yang paling dulu masuk Islamnya sebagai ganti lafaz sin atau Islam. Dalam riwayat yang lain, juga riwayat Imam Muslim, yang menjadi imam suatu kaum ialah yang paling mahir dalam kitabullah. Jika dalam masalah qiraah mereka sama, dan yang paling dulu bacanya. Dan jika dalam masalah qiraah sama, maka yang paling dulu hijrahnya. Jika dalam masalah hijrah sama, maka yang paling tua usianya. Yang dimaksud bisultanihi ialah wilayah kekuasaannya atau tempat yang khusus ia kuasai. Yang dimaksud dengan takrimah taknya di fathah, roknya di kasrah, ialah tempat khusus untuk seseorang di rumahnya, baik itu ranjang atau tikar atau semisalnya. Nah, dalam hadis yang mulia ini, ikhwan fillah a'azzakum wa, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, khususnya terkait dengan bab tadi. Yang pertama, di antara ciri seorang ulama sebagai berikut. Yang pertama ialah al-ilmu bikitabillah, memiliki ilmu tentang kitabullah, paham tentang Al-Quranul Karim. Yang kedua, al-ilmu bis-sunnah, mengilmui tentang as-sunnah, ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, hifdzul kitab was sunnah, hafal Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hafal Qur'an, hafal hadis, ya. Naam. Tapi ini bukan syarat, cuma ciri. Naam. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, jika kemampuan keilmuan para ulama di tempat itu sama, maka yang paling harus didulukan adalah yang paling tua usianya. Masalah Al-Quran, satu level. Masalah As-Sunnah, satu level. Masalah keilmuan yang lain, satu level. Maka di sini ada akbarhum sinna, yang paling apa ini? Tua usianya, yang didulukan. Itulah yang dimaksud dengan kibarul ulama. Kibarul ulama itu adalah mereka-mereka yang paling tua usianya di antara ulama-ulama yang ada, yang sudah sepuh-sepuh. Nah, secara keilmuan mereka juga memiliki level yang lebih tinggi daripada yang lain. Kalau toh sama dengan yang masih muda-muda, tetap harus mendahulukan apa ini? Mereka akbaruhum sinna, yang paling tua usianya. Sebagai bentuk apa ini? Penghormatan terhadap mereka. Dan itu sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menghormati yang lebih tua. Nah, kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dalam hadis ini menunjukkan bahwa ilmu tentang Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia. Ilmu tentang cara membaca Quran, ilmu menghafal Quran, ilmu tentang tafsir Al-Quran, itu paling mulia di antara ilmu-ilmu yang lain. Mungkin ada yang bertanya, mengapa? Kok paling mulia? Karena yang dipelajari ialah kalamullah Rabbul Alamin. Sementara ilmu yang lain yang dipelajari ialah kalamul makhluk. Gak level ya. Kalamnya makhluk dibandingkan dengan kalam Al-Khaliq. Kalau belajar Al-Quran berarti mempelajari kalam Allah. Kalau belajar hadis berarti mempelajari apa ini? Kalamnya Rasul. Kalau mempelajari ucapan-ucapan para ulama salaf, berarti mempelajari kalam apa ini? Kalam para ulama. Ulama mulia, Rasul juga mulia, tapi Allah Subhanahu wa taala paling mulia. Berarti ilmu tentang kalamullah paling mulia. Kadang orang itu enggak sadar. Suka cari yang seru-serunya saja, ya. Baca tafsir, ya. Baca Quran, sepertinya kok remeh gitu ya. Nah, ketika dia belajar hadis baru ada rasa agak gimana gitu ya. Apalagi belajar perkataan para ulama, sepertinya kayak gimana gitu. Kayak levelnya kayak naik gitu ya. Padahal enggak seperti itu. Jadi harus semangat belajar apa ini? Al-Qur'an. Semangat membacanya, semangat menghafalkannya, semangat mempelajari apa ini? Tafsirnya. Karena itu adalah ilmu yang paling mulia. Faedah berikutnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita, ikhwan fillah rahimakumullah, tentang urutan yang paling layak menjadi imam sholat. Urutannya sebagai berikut. Yang pertama ialah yang paling memahami dan paling banyak dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, yang paling memahami dan mengerti tentang As-Sunnah. Yang ketiga, yang paling dulu hijrahnya. Yang keempat, yang paling dulu masuk Islamnya. Yang kelima, yang paling tua usianya. Itu urutannya seperti itu. Pertanyaannya, kalau ada di satu masjid ada anak kecil yang gak paham agama, tapi dia hafalannya banyak. Ada yang paham agama, tapi hafalannya lebih sedikit daripada yang anak-anak tadi. Mana yang lebih layak untuk jadi imam? yang paling layak ialah yang sedikit hafalannya tapi paham agama. Ini perlu diketahui baik-baik. Dalilnya mana? Hadis ini. Perhatikan dengan seksama. Yang paling akrok likitabilah, yang paling ahli kira'ah, yang paling-paling banyak hafal-hafalannya. Ya. Tapi setelah itu, paling mengetahui sunnah. Berarti kan, mereka-mereka yang akrok, yang lebih banyak hafalannya, yang mahir dalam membaca tadi, sudah menguasai sunnah. Sehingga didulukan karena lebih banyak hafalannya. Gak kosongan. Karena sholat itu butuh imam yang paham hukum-hukum sholat. Gak asal baca. Nah, paham. Kalau batal, nah, ya harus meninggalkan tempat. Ya kalau anak-anak gak paham, kentut ya, terus saja. Nah. Ya. Kalau ada yang lainnya juga gak paham. Jelas ya? Ini bisa dibaca dalam kitab-kitab fikih tentang masalah itu. Gak usah jauh-jauh. Al-Fiqhul Muyassar aja baca tentang masalah al-imamah fi shalah. Kalau ada yang ahli fikih, hafalannya gak banyak. Jika dibandingkan dengan yang banyak hafalannya tapi gak paham masalah sholat, gak paham masalah agama, maka yang lebih layak ialah yang faqih tadi. Ini terkait dengan yang lebih layak, yang lebih afdol. Bukan sisi bolehnya. Ya boleh-boleh saja. Al-mafdul jadi imam. Makmumnya afdol. Ya gak masalah. Sah. Tapi ini terkait dengan apa ini? Keafdolan. Mana yang lebih utama. Seperti itu. Jelas ya? Khair sa'ala. Kalau ada seorang anak, anak ya, anak muda, kecil, punya hafalan banyak. Kemudian di situ juga ada orang yang sudah tua, jenggotnya sudah putih. Nah, hafalannya lebih sedikit. Baik. Mana yang didulukan? Mana yang didulukan? Yang lebih afdol? Yang lebih tua? Dalam riwayat yang lain, Rasulullah berpesan kepada sebagai sahabat, fal ya ummakum akbarukum sunnah, yang paling tua yang jadi imam secara mutlak. Nah, untuk menghormati dari sisi tuanya tadi, karena selisihnya gak terlalu banyak. Paham ya? Jadi urutan-urutan tadi itu banyak faedah yang bisa kita ambil. Tetap tinggi itu yang paling akrok oleh kita bila itu ternyata dia harus memiliki urutan-urutan bawahnya, ya, sehingga dia didulukan. Itu. Type. Kalau sama-sama mudanya, ya paling banyak apalanya ya maju. Ini kalau untuk pemilihan imam di suatu masjid. Pertimbangannya seperti itu. Lihat, pertimbangannya ialah keilmuannya. Ya, enggak semata-mata apa ini? Hafalannya, tapi keilmuannya. Kemudian dari sisi senioritas. Nah, sisi tuanya atau dulu masuk Islamnya atau yang lain ya, itu diperhatikan untuk menghormati mereka. Kemudian faedah berikutnya, yang layak jadi imam pada kondisi tertentu. Yang layak menjadi imam dalam kondisi tertentu. Yang pertama, pemerintah di masjid yang menjadi wilayah kekuasaannya. Silakan dia sebagai penanggung jawab masjid itu. Nah, kemudian datang ke masjid, maju jadi imam, ya sudah, enggak apa-apa. Yang lain jangan kemudian protes. Walaupun makmumnya banyak yang lebih afdal, ya, karena dia punya apa ini? Kekuasaan di masjid itu. Yang kedua, imam rawatib yang sudah ditunjuk di masjid itu lebih layak jadi imam daripada yang lain. Lebih berhak jadi imam daripada yang lain. Kenapa? Karena mereka itu sudah mendapatkan amanah dan itu wilayah tugasnya. Sudah ditunjuk jadi imam sholat. Walaupun makmumnya itu ada yang lebih afdol daripada dia, tapi tetap apa ini, yang lebih berhak jadi imam adalah yang sudah menjadi imam apa ini, rawatib dalam masjid itu. Yang ketiga, pemilik rumah lebih berhak jadi imam daripada tamu-tamunya. Misalkan pengen sholat sunnah di rumah seseorang, ya tuan rumahnya itu yang paling berhak jadi apa ini? Imam. Walaupun makmumnya atau tamu-tamunya itu banyak yang lebih afdol. Baik. Semuanya tadi, baik pemerintah, imam rawatib, atau pemilik rumah, itu bisa memberi izin kepada yang lain untuk jadi imam. Tidak harus mereka yang jadi imam. Seandainya mereka memberi izin kepada yang lain, mempersilakan yang lain maju, ya enggak masalah. Illa bi'idnihim. Kecuali dengan izin mereka. Faedah berikutnya, di antara adab dalam bertamu ialah tidak duduk di tempat yang khusus digunakan oleh tuan rumah kecuali dapat izinnya. Jadi kalau bertamu, misalkan ruang tamunya itu ada kursi-kursinya, nah, kita harus teliti dan harus peka, ya. Nah, gimana kira-kira tempat duduk yang terlihat khusus, gitu ya. Jangan langsung dituduki. Taib. Duduklah di tempat duduk yang sifatnya umum. Ada kursi kok beda sendiri. Wah, paling itu biasa dipakai sama tuan rumahnya, ya. Jangan dituduki. Pakai yang umum saja, ya. Nah, kecuali tuan rumah mengizinkan, Tafadhol, silakan duduk di sini. Ya, nah, tak masalah. Termasuk adab, ya. Jangan asal apa ini, sobat sobat duduk di tempat ketika bertamu, ya. Nah. Atau yang lebih sopan lagi, kalau kita nggak tahu mana yang biasa dipakai sama tuan rumah, maaf pak, boleh nggak saya duduk di sini? Oh iya, tafadhol. Oh jangan, ini untuk saya ini. Oh, gitu. Berarti tahu ya. Nah, ini lebih bagus supaya nggak salah duduk. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil dari hadis ini, dilarang wanita menjadi imam bagi laki-laki. Tak boleh, ya. Walaupun mereka yang perempuan itu memenuhi semua syarat-syarat kelayakan jadi apa ini? Imam, ya. Mas, ini yang paling layak ini, ya. Yang paling banyak apalannya, yang paling enak bacanya, yang paling paham sunnah, yang paling dulu masuk Islamnya, yang paling dulu hijrahnya, yang paling tua usianya. Ya benar makmumnya laki, tapi mohon maaf ya. Nah, itu. Mereka dari kalangan orang-orang awam yang enggak paham. Tetap enggak boleh. Yang jadi imam harus apa ini? Laki-laki. Ya memang mereka itu awam, tapi yang paling berilmu dari mereka itu siapa? Ya itu pakai, enggak masalah ya. Saya cuma abad al-ikhlas loh pak, enggak apa-apa. Ya terus gimana ya? Rakaat pertama baca itu, iya. Yang kedua juga itu juga enggak apa-apa. Nah itu kan ada jamaah wanita itu hafidhah, nah, ya. Macam-macam perempuan di belakang ya. Nah, enggak boleh jadi imam bagi laki-laki. Barfik. Ada pertanyaan. Di tempat kami ada imam yang mahrajnya banyak yang salah. Ra dibaca ra, ta dibaca ta, ko dibaca ka. Apakah kesalahan tersebut bisa sampai membatalkan sholat? Ataukah dianjurkan bagi kita untuk mencari masjid lain? Mohon arahnya. Ini terkait dengan dialek ya. Kadang-kadang Jawanya muncul. Nah, insyaallah tidak sampai membatalkan sholat. Kalau mau cari masjid yang lain yang lebih bagus imamnya, ya enggak masalah, ya, afdol. Yang baik ialah kalau bisa imamnya diganti lebih baik. Nah, ya. Tapi kalau kita sekedar sholat, enggak ada hak untuk menyampaikan masukan, enggak ada hak untuk mengusulkan, ya enggak punya wewenang lah. Barakallahu. Terus ada masjid yang lain juga, ya cari yang lain saja. Tapi yang jelas hal-hal semacam ini masih dianggap tidak membatalkan sholat. Nah. Bagaimana mengkompromikan antara anjuran dalam Islam untuk memperbagus adzan dan qiraatul Quran dengan jadi fitnah untuk akhwat atau umat yang dengan bagusnya suara tersebut membuat akhwat ummahat baper. Mohon maaf. Baper apa? Bahasanya baper. Baper apa? Oh, terbawa perasaan. Ya. Terbawa perasaan. Saya harus memutar otak untuk mengurai soal ini. Ya. Nah. Ya, adzan itu disyariatkan untuk laki-laki, tidak untuk wanita. Barakofikum. Jadi jangan adzan wanita-wanita itu, ya. Bagaimana kalau mereka sholat di tempat khusus wanita, khos, binisa, ya adanya ikut orang kampung yang lain, nanti mereka ikomah sendiri gitu aja, ya. Nah, atau kalau memang mereka adzan juga nggak apa-apa, tapi suaranya nggak boleh keras-keras, hanya boleh didengar di sekitar akhwat itu saja, nggak boleh sampai keluar, ya. Nah, pakai mikrofon. Adapun qiraatul Quran ini disyariatkan untuk laki dan perempuan. Barakofikum. Adapun untuk akhwat dan ummahat, bacaan Qurannya ya untuk mereka dan di kalangan mereka, tidak digunakan untuk keluar. Nah, misalkan qori'ah gitu ya. Nah, itu lah yang bagi, enggak semestinya untuk di pertontonkan secara apa ini? Umum. Ya, begitu. Bagus suaranya, tapi untuk kalangan mereka. Baik dalam masalah adzan, iqamah, baca Quran, nah, bahkan baca talbiyah sekalipun, atau baca takbir, itu untuk wanita itu hanya di kalangan mereka, dengan suara yang terbatas. Gak ditampilkan secara umum, apalagi hajatan-hajatan yang diundang qori'ah, wais. Ya ini betul, baper, terbawa perasaan. Nah, yang baca dan yang mendengar, oh, baper semua. Nah, jadi tidak dipakai untuk itu. Barakofikum. Taib. Sudah ada di sana. Nah, insya Allah untuk pembahasan berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita istiqomahan dan hidayah di atas Al-Qur'an was sunnah sampai Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.